আজ বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله اما بعد تسيان قسم انوريان قسم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء قال ثم أمده الله سبحانه بجند أخر من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها وموضعها اللائقة بها والإيمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ابن القيم رحمه الله menggambarkan bahwa manusia dalam keadaan berperang melawan musuh-musuhnya. Sira' pertikaian yang tiada henti antara golongan ahlul haqqi wa ahlul batil. Antara manusia yang menjalani jalan yang lurus, mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, dengan syaitan-syaitan yang menentang jalan Allah, menentang sunnah Rasulnya, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Akan terjadi sira'. Masalahnya barakallahu fikum, peperangan melawan mereka ini, para syayatin al-insi wal-jin, tidak seperti peperangan manusia dengan manusia. Yang mereka menggunakan senjata-senjata yang zahir, yang tampak, ada peluru, ada bom, ada apalagi, semuanya tampak jelas. Yang dulu maupun yang sekarang. Kalau dulu dengan pedang dan tombak terlihat kilatan-kilatan pedangnya, lesatan-lesatan anak panah dan tombak juga terlihat, zahir. Demikian pula di zaman sekarang sama, terlihat senjata-senjata mutakhir, lihat. Tetapi berperang melawan haulai syaitin. Berperang melawan syaitan yang tidak terlihat. Yaraunakum min haitsu la taraunahum. Mereka melihat kalian dari tempat, dari sisi yang kalian tidak lihat mereka. Kira-kira apa senjata kita untuk melawan mereka? Ikhwani fi din a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa orang yang beriman akan Allah dukung dengan sekian perlengkapan dan persenjataan khusus yang berbeda untuk melawan mereka ini, syayatin. Qala thumma amaddahu Allah bi jundin ukhra. Kemudian Allah dukung orang-orang beriman tadi dengan tentara yang lain. Min wahyihi wa kalamih. yaitu dengan wahyunya dan dengan ucapannya. Ini Al-Quran. Fa'arsala ilaihi rasulah. Allah utus rasulnya. Dan Allah turunkan kitabnya. Fazdada quwwatan ila quwwatihi. Maka orang-orang beriman tadi bertambah kekuatannya dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Dirinya memiliki kekuatan yaitu iman. Keyakinan kepada Allah. Dan Allah berikan dukungan tambahan. Yaitu wahyunya. Ayat-ayatnya. Fazdada quwwatan ila quwwatihi. Maka bertambah kekuatannya dengan kekuatan yang ada. Wa madadan ila madadihi. Dan akan bertambah bantuannya dengan bantuan yang sudah ada. Wa a'wanan ila a'wanihi. Akan terdukung dengan a'wan. Pendukung-pendukung. Wa udda ila uddatihi. Dan ditambah perbekalannya dengan yang sudah ada. Wa ayyadahu ma'a dhalik. Kemudian Allah tambah pula dukungannya dengan akal. Waziran lahu wa mudabbira. Akal ini akan menjadi wazir, pendukungnya, mudabbir yang mengaturnya. Wabil ma'rifati, dan juga akan Allah dukung lagi dengan senjata bernama ma'rifat. Apa ma'rifah? Ilmu. Musyiratan alaihi nasihatan lahu. Ilmu ini akan mengisyaratkan kemana kamu harus menghindar, kemana kamu harus maju, kapan kamu harus ke kanan, harus ke kiri. Nasihatan. Ilmu tadi akan menasihatinya. Sehingga ketika makhluk yang tidak kita lihat ini akan berbuat begini atau begitu, kita gak tahu. Tetapi ada ilmu yang menasehati. Baca ayat kursi di pagi hari dan sore hari. Terlindung. Ketika engkau beranjak ke tempat tidurmu, baca. Baca. Dzikir pagi, dzikir sore. Ini ilmu. Sekarang waktunya engkau salat qiyamul lail. Sekarang waktunya engkau salat ba'diyah. Perintah-perintah ini tadi, barakallahu fikum, akan melindungi kamu dari serangan musuh yang tidak terlihat tadi. Maka Allah dukung dengan ma'rifah, musyiratan alaihi nasihatan lahu, yang akan mengarahkan dan akan menasehati. Ditambah lagi, wabil imani, dan akan didukung dengan keimanan. Mutsabbitan lahu wa muayyidan wa nasira. Keimanan akan mutsabbit, akan mengokohkan dia. Wa muayyid, akan mendukung dia. Wa nasiran, akan menolongnya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ketika seseorang terkena peluru di alam nyata, berdarah, apa yang diperlukan? Hah? Ini kalau kehabisan darah mati nih. Apa yang diperlukan? Hah? Enam. Tim khusus, tim kesehatan, iya kan? Akan membawa kepada dia obat-obatan, ini, itu segala macam agar sehat kembali. Barakallahu fikum. Ketika di dalam perang melawan syaitan tadi, sudah hampir kalah ini orang. Sudah kena peluru. Iyalah. Sudah. Gak belajar-belajaran. Udah mulai putus asa. Udah kalah sama syaitan. Atau hampir kalah. Dengan satu syubhat. Masuk ke pikirannya. Masuk dalam hatinya. Mulai patah semangat. Untuk belajar. Nah, keluar pondok aja lah. Saya mau kerja. Cari uang. Imannya berkata, jangan. Di mana itu imannya? Dalam hati. Maka dikatakan al-iman yuthabbituhu wa yuayyiduhu wa yansuruhu. Iman tadi akan menolongnya, menguatkannya, mengkokohkannya. Jangan. Engkau akan terpuruk. Engkau akan begini. Semangatlah terus. Ingat, tiba-tiba Karena iman. Ingat. Kalau sampai saya jauh dari ilmu, saya akan lebih mudah lagi tersesat. Dan bisa jadi saya akan begini, akan begitu. Tidak. Aku akan istiqomah di jalan ini. Sembuh kembali dari syubhat. Qala wa bil yaqini. Dan dengan keyakinan. Terdukung juga seorang hamba kasifan lahu an haqiqatil amr. Keyakinan tadi akan menyingkapkan hakikatnya. Hakikat segala perkara. Hatta ka'annahu yu'ayin ma wa'adallahu ta'ala bihi awliya'ah. Hingga dia seakan-akan melihat langsung dengan mata kepalanya apa yang Allah janjikan. Biasanya kalau sudah mulai terpukul mundur, apa yang dipikirkan oleh seorang prajurit? Hah? Apa yang dipikirkan oleh seorang pejuang ketika sudah mulai terpukul mundur? Ah, bakal kalah nih. Apa yang dipikirkan? Apakah tidak ada pasukan tambahan? Iya kan? Akan dipikirkan seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bil yaqini, dengan keyakinan, langsung dia bisa melihat Allah mengirimkan pertolongannya. Pasti, pasti, pasti. Kok yakin? Yakin saya. Karena ini ucapan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang beriman. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Orang yang yakin seakan-akan melihat pertolongan itu benar-benar datang. Sehingga hatinya tenang. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana ketika sedang dahsyat-dahsyatnya peperangan. Ketika kaum muslimin dalam keadaan sudah gelisah di dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Apa kata mereka? Hatta yaqul ar-rasul walladheena aamanu ma'ah mata nasrullah? Ala inna nasrallahi qarib. Dan ingatlah ketika Rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Karena ketika sudah melihat bakal kalah atau bakal sesuatu, mulai berpikir, ini bantuan kapan datang? Pertolongan kapan datang? Tetapi barakallahu fikum, ditepis dengan jawaban yang pasti. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Turun wahyu saat itu kepada mereka. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Berarti barakallahu fikum, seorang hamba yang berjuang menghadapi para syayatin al-insi wal-jin, mereka didukung oleh Allah dengan ayat-ayatnya, dengan imannya, dengan ma'rifatnya, dengan keyakinannya, dengan ilmu yang dia punya, diarahkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Supaya menang. Dengan keimanannya dikokohkan. Mana yang sakit, mana yang luka, disembuhkan dengan iman. Yang tadinya sudah mulai ragu-ragu, dibikin yakin. Yang tadinya sudah mulai goyah, dibikin kokoh. Dengan iman. Dan dengan adanya keyakinan, maka dia seakan-akan melihat pertolongan Allah. Kira-kira, seorang yang berjuang dalam keadaan yakin pertolongannya pasti di belakangnya, apakah ragu? Tidak akan ragu. Apakah dia akan lemah? Tidak akan lemah. Dia akan terus semangat karena pasti menang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hatta ka'annahu yu'ayin. Sehingga seakan-akan dia melihat dengan jelas pertolongan Allah di hadapannya. Fal'aqlu, dan Allah dukung pula dengan akal yang sehat. Yudabbir amra jaisihi, akal tadi akan merencanakan dan mengatur pasukan. kalian sebelah kanan, kalian sebelah kiri. Kalian pukul mundur dia. Kalian para pemanah tetap di atas. Kalau musuh lewat sana, kamu hujani mereka dengan panah. Akal yang merencanakan. Wal ma'rifatu tasna' lahu umurul harbi, sedangkan ma'rifah, keilmuan akan membuat berbagai macam umurul harb, strategi-strategi perang. Wa asbabaha, dan sebab-sebabnya, dan juga melihat tempat yang pas di mana. Musuh dari sana, berarti kamu harus di sini. Dan gunung itu harus kita kuasai dulu. Pasukan kanan, kamu di atas gunung. Tempat. Tayyib, demikian pula ketika perang melawan syaitan. Ainal mawdi'il la'iq, di mana tempat yang layak. Kamu kalau di sini kalah. Mengapa? Tempat ini tidak menguntungkan kamu untuk perang melawan syaitan. Pasar. Hah? Pasar barakallahu fikum. Kita bukan tidak boleh ke pasar. Tapi kalau engkau menghadapi musuh di pasar, kalah kamu. Mengapa? Banyak berbagai macam syaitan di sana justru. Tempatnya. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak sekian mukhalafat. Tetapi kalau engkau di bentengmu yang kokoh, di masjid, di tempat-tempat ilmu, di dekat para ulama, berdampingan dengan ahlul ilmi wal ma'rifah, kamu berada di tempat yang paling aman. Iya Pak, iya. Syaitan mau menggoda dari sini, enggak bisa. Dari sini enggak bisa. Dari sana enggak bisa. Baru berhasil satu peluru masuk di telinganya, dia langsung bertanya sama gurunya di hadapannya, "Ustaz, bagaimana kalau begini?" Terjawab, selesai. Iya kan? Tetapi kalau di tempat yang lain, di tempat yang jelek, begitu datang peluru masuk, yang di depan kau mengatakan, benar begitu. Dan di kanannya juga, saya sudah bilang dari dulu, mendukung syaitan semua. Makanya jangan terlalu santrilah kamu. Tidak bisa hidup, katanya. Yang di kanannya juga berkata hampir sama, yang di depannya juga berhampir sama. Orang lewat juga dipanggil. Bagaimana pendapat kamu? Ini orang begini-begini. Jangan, itu gak bisa begitu. Agama itu jangan kaku-kaku amat, katanya. Hancur kamu. Mengapa? Tempat yang kamu duduki, tempat yang salah. Bukan mendapatkan bantuan dukungan untuk melawan syaitan, bahkan sebaliknya. Kamu dilemahkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, maka dengan adanya iman, ilmu dan juga akal yang sehat, dia akan tahu bagaimana strategi melawan syaitan, dan dia akan tahu di mana sebab-sebab yang memenangkan dan di mana mawadhi'aha al-la'iqah, di mana tempat-tempat yang layak untuk kamu siap siaga di sana. Wal imanu yuthabbituhu wa yuqawwihi wa yusabbiruh, sedangkan imannya akan mengokohkan dia sehingga selalu kokoh kuat tekadnya. Wa yuqawwihi, menguatkannya. Wa yusabbiruh, dan akan membuat sabar sehingga ketika syaitan menyerangnya dalam bentuk-bentuk menakut-nakuti kefakiran, syaitan ya'idukumul faqra. Ya'idukumul faqra. Syaitan akan membisikkan padamu, kamu akan miskin, kamu akan begini, kamu akan begini. Tetapi iman sebaliknya, yusabbiru, sabar akan datang pertolongan Allah. Sabar, Allah akan berikan jalan keluar untukmu. Sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kebaikan untukmu. Wal yaqin yaqdumu bihi wa yahmil bihi al-hamalat as-sadiqah, sedangkan keyakinan akan membawanya untuk mengadakan serangan-serangan yang jujur. Serangan terhadap syaitan. Yani dengan adanya al-yaqin. Thumma amadda subhanahu al-qa'im bihadzal harb. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendukung lagi. Orang yang tegak dalam peperangan melawan syaitan ini. Bilquwad zahirah wal batinah. Allah akan berikan kekuatan yang lahir dan batin. Faja'alal aina tali'atahu. Allah jadikan matanya awas dalam memandang. Wal uduna sahiba khabarih. Allah akan jadikan matanya sebagai pembawa berita yang jujur. Namanya peperangan pasti ada mata-mata kan? Utus. Bagaimana kalau mata-matanya enggak jujur? Bahaya sekali. Tetapi kalau engkau melihat dengan matamu sendiri, bagaimana mungkin tidak percaya? Kalau engkau mendengar dengan telingamu sendiri, bagaimana akan ragu? Sehingga ketika syaitan membuat waswasah, jangan-jangan salah, jangan-jangan enggak benar, jangan-jangan, itu waswasah dari syaitan. Sedangkan kamu menjawab dalam hatimu, qara'tuhu, wa hafidtuhu, wa ra'aituhu. Saya baca, saya lihat sendiri dalam kitabnya, dan saya hafal di hatiku. Mau apa lagi syaitan? Mau bikin ragu? Saya hafal hadisnya, kata pejuang tadi. Matanya, telinganya, dan hatinya menjadi apa? Perangkat yang kokoh untuk melawan syaitan. Walisan turjumanahu. Dan Allah berikan pula lidahnya sebagai penterjemahnya. Ya, ini juru bicaranya. Kalau perlu disampaikan, dia akan duduk di mimbar atau akan berdiri di mimbar dan akan menyampaikan pada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, hati-hati. Syaitan tidak akan tinggal diam. Mereka akan selalu membuat makar-makar dan rencana-rencana jahat. Maka hendaklah kalian waspada dan seterusnya dan seterusnya. Lidah ikut dalam perjuangan ini. Wal yadaini war rijlaini a'wanahu. Dan juga tangan dan kakinya menjadi penolongnya. Ditambah lagi dengan yang di luar dirinya. Di dirinya sudah ada mata, telinga, lidah, kaki, tangan. Ternyata di luar dirinya Allah akan masih memberikan dukungan lain. Yaitu malaikatahu. Wa jumlat arsihi yastaghfiruna lahu. Malaikat-malaikat yang mendukungnya. Syaitan menggoda satu, dua orang terjerumus dalam dosa. Terjerumus dalam kekeliruan. Terjerumus berhasil 2, 3, 4, 5, 100, 200. Malaikat yang membawa arsy Allah subhanahu wa ta'ala selalu berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum. Allah maghfir lahum warhamhum. Terhapus kembali. Masya Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya. Mereka-mereka yang memikul arsy Allah. Yani para malaikat. Yastaghfiruna. Memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk mukminin. Maka jangan putus asa. Ketika engkau terjerumus kalah sekali oleh syaitan, cepat cabut kakimu. Dan ucapkan astaghfirullah. Dan kembali beramal saleh. Malaikat ikut mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum. Allahumma gfir lahum warhamhum. Wa yas'aluna lahu an yuqyaqihi sayyiat. Wa yudkhiluhu aljannat. Malaikat tadi akan mendoakan kaum mukminin. Waqihi sayyiat. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari kejelekan. Syaitan lagi berupaya menyeret kejelekan. Malaikatnya berkata kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah mereka dari kejelekan. Ya Allah, selamatkan mereka dari kejelekan. Masya Allah. Berbahagialah wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin. Bahwa perjuangan kita tidak sendiri. Didukung oleh malaikat. Didukung oleh malaikat-malaikat. Wa yudkhiluhul jannat, kata malaikat. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Syaitan ingin menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Ingin menyeret manusia ke dalam neraka bersamanya. Tetapi malaikatnya mendoakan, ya Allah selamatkan mereka, masukkanlah mereka ke dalam surga. Wa tawalla subhanahu wa ta'ala ad-daf'a wad-difa' anhu bi nafsihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung membelanya. Wa qala ha'ulai hizbi wa hizbullah humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala langsung berkata, mereka golonganku, mereka adalah golonganku, dan golonganku pasti menang. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah golongan Allah, dan sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Wahaulai jundi, kata Allah, mereka itu adalah tentaraku, mereka prajurit-prajuritku. Dan kemudian Allah katakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah. Sesungguhnya tentara-tentaraku, mereka pasti menang. Wa 'allama subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifiyata hadzal harbi wal jihad. Masih ada dukungan lain, yaitu Allah mengajarkan bagaimana tata cara peperangan melawan mereka ini. Kaifiyat hadzal harb wa hadzal jihad, bagaimana caranya peperangan ini dan jihad ini. Fajama'aha lahum fi arba'i kalimatin faqala, maka Allah kumpulkan tata cara peperangan ini, tata cara jihad ini, dengan empat kalimat. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, usbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, dan teruslah perkuat kesabaranmu, dan berjaga-jagalah, siap-siagalah selalu, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Diajarkan bagaimana caranya. Isbiru wa sabiru, wa rabitu wa attaqullah. Empat kalimat. Wa la yatimu amru hadhal jihadi illa bihadil umuril arba'ah. Dan gak akan lengkap sempurna jihad ini kecuali dengan empat perkara ini. As-sabru wal-musabarah. Dua ini dibedakan. Walaupun asal katanya sabaro. Asal katanya sama. Tetapi berbeda sabar dan musabarah. Sabar sudah dipahami maknanya. Wal musabarah adalah terus pertahankan kesabaranmu. Jangan berkata, saya sudah sabar kemarin. Gak cukup. Sampai kapan kita harus sabar? Berarti engkau tidak punya musabarah. Ya terus pertahankan kesabaranmu. Fala yatimu lahu sabr illa bil musabaratil adu. Maka tidak akan sempurna kesabaran kecuali dengan tabah menghadapi musuh. Saya terjemahkan musabarahnya dengan tabah menghadapi musuh. Artinya dengan menghadapi musuh dengan berbagai macam apa yang menimpa kita dari serangan-serangan musuh, tetaplah istiqamah, tetaplah kokoh, itu musabarah. Wahiyya al-qalb wa hirasatuhu, yaitu menjaga hati. Li'alla yadkhul minhu, agar jangan masuk kepadanya musuh. Ini hati harus betul-betul dibentengi agar jangan dimasuki oleh serangan-serangan musuh. Waluzum thagr muqawamatuhu wa munazalatuhu, dan juga rabitu. Makna rabitu adalah berjaga-jaga di pos. Jangan tinggalkan posmu. Berjaga-jaga di tempat yang memang sudah ditempatkan engkau di sana. Dan jangan tinggalkan tempat itu. Tetaplah siaga. Tempat berjaga-jaga dijuluki tagr. Waluzumus tagr muqawamatihi wa munazalatihi. Hendaklah tetap di tempat penjagaan, di pos-pos penjagaan, dan selalu waspada. Fa'idha sadara aduwahu ihtaja ila amrin akhar. Kalau sudah berusaha untuk sabar, dan dia tetap berusaha untuk tabah menghadapi musuh, dan sudah kokoh di tempatnya, tidak bergeser dari posnya, maka kita butuh sesuatu yang lain. Yaitu barakallahu fikum murabatah. Wahia luzumu thagril aini wal uduni wal lisani wal batni wal yadi wal rijli. Fahadhi thugur minha. Bahwa kita disuruh untuk tetap murabatah, berjaga-jaga di posnya, jangan bergeser. Jangan tinggalkan tempat tersebut. Ya'ni luzumu thagril aini. Hendaklah tetapkan matamu di tempat yang diperintahkan. Jangan melihat dan memandang perkara yang haram. Karena berarti bergeser dari thagr. Dan itu akan melemahkan. Demikian pula udhun. Telinganya. Tempatkanlah di tempat yang benar. Yaitu mendengarkan perkara-perkara yang baik. Nasihat-nasihat lantunan ayat Al-Quran. Ucapan nasihat para ulama. Jangan mendengarkan nyanyian dan musik. Jangan bergeser dari tempatnya. Yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal-lisan. Demikian pula lidah. Tempatkan di tempat yang benar. Yaitu. Imma berbicara yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Wa kadzalikal batn. Perut ini tempatkan pada tempat yang benar di sagernya, di posnya. Jangan biarkan perutmu diisi dengan perkara yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Wa kadzalikal yad war rijl. Demikian pula tangan dan kaki dan seterusnya. Hadihi thughur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu adalah thughur. Murabatat thughur. Itu termasuk poin kemenangan atau perangkat kemenangan. Hendaklah engkau berjaga-jaga di posnya masing-masing. Jangan bergeser kepada yang haram. Minha yudkhilul aduwu. Fayajusu khilalad diyar. Dari sana akan masuk musuh-musuhmu. Yang kemudian mulai berjalan di negeri-negeri dan merusak di sana-sini. Wayusidu ma qudira alaih. Dan akan merusak sebisa apa yang mereka bisa untuk merusak. Kadang masuk dari mata, kadang masuk dari telinga, kadang masuk dari perutmu, dan seterusnya. Bagaimana dikatakan pintu masuk? Karena ketika engkau melihat yang haram, syaitan masuk dari situ. Lihat, bukankah ini nikmat? Bukankah ini bagus? Mulai masuk syubhat. Mulai telinga dipakai kepada yang haram, mulai syaitan berbisik dalam telinganya. Sampai kemudian berkata,